الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk isteri-isteri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Hari ini tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 Muharram 1439 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang semoga kita dikumpulkan bersama beliau, yang semoga datang satu hari kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan tentang wahyu, tentang ruh yang menyebabkan dunia ini jadi hidup kembali, tentang cahaya yang Allah turunkan sehingga kegelapan itu pergi dan sirna, tentang petunjuk yang mengantarkan umat manusia ke jalan kebaikan setelah sebelumnya mereka tersesat, tidak tahu kemana mereka harus pergi. Kita berbicara tentang barokah yang Allah turunkan, tentang rahmat kasih sayang yang Allah karuniakan kepada umat manusia, tentang penyembuh yang menyembuhkan segala penyakit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, diciptakan kepada beliau berkhalwat di Gua Hira, sampai akhirnya datang makhluk yang mendekap beliau sehingga beliau susah untuk bernafas. Makhluk itu berkata, Iqra. Tapi dalam dekapan Jibril alaihissalam, Nabi disuruh membaca, kemudian dilepas. Dan beliau mengatakan, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Lalu didekap untuk kedua kalinya. Dan Jibril mendekap, hatta balagha minnil jahad. Sampai kelelahan Nabi SAW. Dan kembali Jibril mengatakan, iqra, dilepas, disuruh iqra. Dan Nabi mengulangi jawabannya, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Lalu didekap untuk yang ketiga kalinya. Dan setelah itu dilepas dan Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah permulaan wahyu. Yang dulunya beliau manusia biasa, sama seperti orang lain, tapi Allah menjaga beliau dengan penjagaan-penjagaan yang sudah kita bahas. Allah telah mempersiapkan Nabi SAW untuk menerima wahyu ini. Telah dipersiapkan sejak kecil ketika umur 4 tahun. Tatkala berada di kampung Bani Sa'idah. Tempatnya Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad. Tempat Halimah Sa'diyah, bagaimana tatkala dada beliau dibelah, jantung beliau dikeluarkan, dan dibelah kemudian dibuang. Ada kotoran-kotoran hitam. Semua itu untuk mempersiapkan Nabi menerima wahyu Allah Jalla Jalaluh. Baik, itu sejarah kenabian. Sejak itu, dunia berubah. Sejak itu rumah baginda Nabi SAW berubah. Sejak itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Memiliki tugas untuk menyampaikan setelah turunnya Ya Ayuhal Muddathir Qum Fa'andir. Baik, sejarah kenabian silakan dibaca. Suaranya kok kecil? Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Sejarah kenabian. Sebelum menjelaskan tentang hikmah dari hadis yang lalu, maka sebelumnya kami jelaskan dahulu tentang rincian waktu Nabi diutus sebagai berikut. 1. Dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Dia berkata, "Hari itu adalah hari saya dilahirkan dan hari saya mendapatkan wahyu. Oleh karena itu, hari dimulai wahyu adalah hari Senin." Barakallahu fik. Ini yang pertama. Sejarah kenabian. Kapan wahyu itu turun? Hari apa turunnya? Pada tahun berapa? Pada bulan apa? Berkaitan dengan hari, ulama sepakat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan hari Senin dan wahyu turun kepada beliau pada hari Senin pula. Beliau berpuasa pada hari Senin dan ketika beliau ditanya, "Dzaka yaum wulidtu fi?" Itu hari di mana aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya. Dan pada hari itu diturunkan kepadaku. Wahyu turun pada hari Senin. Beliau berpuasa hari Senin karena itu hari kelahiran beliau. Dan pada hari itu diturunkan wahyu kepada beliau. Dan hari Senin adalah hari yang mulia di mana amal hamba diangkat kepada sang pencipta. Nabi berpuasa pada hari itu. Lalu muncul seorang mengatakan, kalau begitu dianjurkan puasa weton. Puasa hari kelahiran. Jamaah. Anda baca di fatwa-fatwa para ulama. Banyak orang bertanya. Sejatinya agama kita ini mudah. Kadangkala kita yang memperberat diri kita. Ya, Nabi kan berpuasa pada hari kelahiran. Sebagai bentuk syukur beliau. Atas kelahirannya beliau. Nah. Kita juga berpuasa pada hari kelahiran beliau, hari Senin. Mensyukuri kelahiran beliau. Mensyukuri hadirnya beliau ke dunia ini. Adapun kehadiranmu di muka bumi ini, ya tidak sebanding dengan kehadiran Nabi SAW yang memberikan warna indah, cahaya terang berang kepada dunia ini. Dan ternyata para sahabat enggak ada yang puasa hari kelahiran mereka. Sampai dikatakan tidak ada para ulama yang menyimpulkan kesimpulan nih kalau gitu dianjurkan puasa hari weton. Kau hari apa dilahirkan? Hari Sabtu. Puasa hari Sabtu. Kau hari apa dilahirkan? Hari Jumat. Puasa hari Jumat. Kau dilahirkan hari apa? Wallahi enggak tahu. Berarti kau puasa pada hari-hari yang kau enggak tahu. Kadang-kadang sebagian orang subhanallah jamaah. Agama Islam ini mudah, enggak perlu kita merepotkan diri kita. Kau mau puasa Senin Kamis. Sehingga seorang hamba dalam beragama itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Nabi alaihi salatu wasallam puasa. Beliau mengatakan dzaka yaum wulidtu fi. Kenapa Abu Bakar enggak puasa di hari kelahirannya? Kenapa Umar bin Khattab tidak puasa di hari kelahirannya? Kenapa Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Umar bin Khattab yang beliau berpuasa banyak kali sehingga istrinya mengadukan dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Umar bin Khattab dipanggil tuh sama Nabi alaihi salatu wasallam. Disuruh puasa sama Nabi alaihi salatu wasallam, "Kau puasa sebulan 3 kali. Kau puasa Senin Kamis." Dia, "Aku kuat Rasul, kau puasa 2 sehari, kau berbuka 2 hari. Aku lebih kuat dari itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apa lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kau puasa puasanya Daud alaihissalam. Puasa sehari, berbuka sehari. Nabi tidak pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kepada para sahabat, kau puasa di hari lahirmu. Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perbuatan yang baik, jemaah, menjadikan hari kelahiran hari puasa kita, maka pasti para sahabat Nabi berlomba-lomba mereka. Mereka orang yang lebih suka kebaikan daripada kita. Mereka orang yang lebih cinta kepada amal soleh, cinta kepada surga daripada kita. Mereka orang-orang yang mendapatkan stempel keridhaan Allah buat mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha sama mereka. Maka ingat, berkaitan dengan hari ini, kita perlu faham, iya, Nabi dilahirkan pada hari Senin, wahyu diturunkan pada hari Senin, dan beliau berpuasa pada hari Senin, dan hari Senin hari diangkatnya amal perbuatan kita, dan kita mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, kita puasa pada hari Senin, hari itu hari dilahirkannya Nabi alaihissalatu wassalam, hari itu diturunkannya wahyu, kita bersyukur kepada Allah, dan pada hari itu hari diangkatnya amal perbuatan, maka kita disyariatkan banyak berpuasa pada hari Senin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dua, adapun penentuan bulan, maka ulama berbeda pendapat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada perbedaan tentang bulan kenabian. Ada yang berkata dimulai pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah. Inilah pendapat mayoritas. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan. Mereka berdalih dengan ayat yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an, Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Mereka berkata, bentuk pemuliaan yang paling pertama yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa mimpi kenabian adalah berlanjut hingga 6 bulan. Dengan demikian, awal mimpi kenabian itu adalah dimulai pada hari kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal, setelah sempurna 40 tahun dan wahyu yang diterima dalam keadaan terjaga dimulai pada bulan Ramadan. Masya Allah, ini berusaha untuk menghimpunkan dua pendapat ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ketika umur beliau 40 tahun. Jadi beliau diutus ya ketika bulan Rabiul Awal. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Disebutkan di sini pada tanggal 8 Rabiul Awal. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana, ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu pada bulan Ramadan. Dan kita juga tahu, udah kita bahas tuh, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bertahannus, berkhalwat di Gua Hira, kapan? Pada bulan Ramadan dalam setiap tahunnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, di mana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi awal diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sehingga di sini, subhanallah, Al-Baihaqi menceritakan bahwasanya mimpi awal dimulainya wahyu adalah dengan mimpi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya sesuatu, kemudian mimpi itu seperti pagi hari terjadi. Itu yang beliau lihat. Kapan itu terjadi? Ternyata itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau kita masukkan bulan Rabiul Awal, Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, bulan ketujuh jadi Ramadan. Jadi sempurna bahwasanya 6 bulan awal setelah beliau itu umur 40 tahun itu adalah mimpi yang benar. Setelah itu wahyu yang nyata dengan turunnya Jibril alaihissalam. Jadi dengan ini kita bisa simpulkan, yang pertama, beliau mendapatkan wahyu pada hari Senin tahunnya, setelah beliau 40 tahun, berumur 40 tahun, bulannya bulan Ramadan. Adapun tanggalnya, wallahu a'lam. Disebutkan di sana tanggal 8 Rabiul Awal Itu awal mimpi kalau itu. Wahyu mimpi yang turun kepada beliau adalah pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 sehingga itu diyakini sebagai nuzulul Quran. Ada yang mengatakan enggak, bukan tanggal 17. Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Malam 21, 23, 24, 25, 27, 29. Di 10 hari terakhir. Tapi yang jelas diturunkan di bulan Ramadan. Baik, sekarang hikmah. Karena kita memang hendak belajar hikmah dari perjalanan hidup Nabi SAW. Agar kita bisa mencontoh Nabi. Kita bisa menggunakan pelajaran-pelajaran itu dalam kehidupan kita. Karena jangan sampai kita membaca sesuatu hanya sekedar untuk wacana dan ilmu. Akhirnya ilmu itu kurang berguna. Baik, tafadhal. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik setelah kita berbicara tentang sejarah kenabian, kita kembali untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari hadis yang berbicara tentang wahyu yang paling pertama. Mari kita renungkan berikut ini. 1. Jibril memeluk dengan keras Rasulullah SAW sampai 3 kali. Dari kejadian itu, Shuraih al-Qadi mengambil kesimpulan bahwa seorang tidak boleh memukul anak untuk belajar Al-Quran lebih dari 3 kali. Sebagaimana Jibril hanya memeluk dengan keras yang menyebabkan tersesat hanya 3 kali. Masya Allah, dalam kondisi memukul. Disimpulkan bahwasanya ketika kita ngajarin anak Al-Quran Al-Karim, mukul anak tuh paling enggak 3 kali, subhanallah. Jangan setelah itu. Artinya Islam membolehkan dalam mendidik anak dengan memukul. Dalam mendidik istri dengan memukul, ada hal itu di dalam Islam. Dan sekali lagi, walaupun sekarang orang sedang berusaha untuk pendidikan tanpa memukul, tafadhol, kalau kau bisa itu bagus. Dan memukul itu adalah sarana mendidik ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, enggak usah. Zalim kau kalau mukul anak, sedangkan dia anak yang baik. Anak yang tidak punya salah. Dan juga memukul itu tidak langsung dipukul. Dikasih pengertian terlebih dahulu. Nabi SAW, hadis yang ma'ruf mengatakan, muru auladakum bisolali sab'in. Kata Nabi SAW, suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li sab'in, li ashrin. Pukul anak itu ketika umur 10 tahun. Tidak mau sholat. Pukul. Anak itu ingat belum wajib sholat. Anak itu belum baligh. Tapi yang wajib menyuruh dia sholat adalah orang tuanya. Suruh tuh anaknya sholat. Kau punya kewajiban menyuruh mereka sholat. Jadi kewajiban orang tua untuk menyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun. Ada 3 tenggang waktu. 3 tahun tenggang waktu untuk mendidik anak tanpa memukul. Setelah itu baru dipukul. Dan dalam Al-Quran, Syurah mengatakan 3 kali kau pukul. Setelah itu kau ajarin lagi. Sabar orang tua. Ngajarin anaknya Al-Quran Al-Karim. Sabar jamaah. Dan mengajarkan Al-Quran adalah sesuatu yang mudah sebenarnya. Karena Allah mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir fahal min mudzakkir. Semoga Allah membantu kita untuk membaca Al-Quran. Dan di tempat Umudiyah, ada anak-anak yang dipukul Umudiyah. Hah? Nggak ada. Jadi udah pada baik-baik semua. Jadi nggak perlu dipukul mereka. Mas, cukup dengan nasihat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, karena sekarang kalau dipukul, orang tuanya datang, bisa dipenjara yang memukul. Maka harus berhati-hati, artinya tidak harus dengan memukul. Ingat, tidak harus dengan memukul. Memukul itu adalah solusi terakhir ketika yang lainnya sudah tidak berguna. Ya, kalau kita lihat bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengajarkan kepada para suami yang hendak memperbaiki istrinya, fa'idhuhunna. Kau kasih dia nasihat. Wahjuruhunna. Setelah itu kau kasih sanksi. Iqab tidak berupa iqab fisik. Sanksi kejiwaan. Seorang istri yang dikasih punggung sama suaminya, ini tinggal tidur di kursi sama suaminya, akan tersiksa batinnya. Kenapa suamiku kayak gini? Begitulah dalam mendidik anak, kita bisa memberikan sanksi yang tidak berupa fisik. Dan itu memang tata tertibnya seperti itu. Setelah itu baru memukul. Ketika dibutuhkan. Dan ketika memukul berguna. Ketika gak berguna gak usah dipukul. Ada apa kau pukul kau gak ada gunanya. Dan ingat orang tua, pendidik yang memukul anaknya, pukullah dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga Allah tahu bahwa engkau memukul dia karena dirinya. Bukan karena dirimu. Barakallahu fik. Baik, yang kedua. Dua, ilmu simbol inti dari agama ini, wahyu dimulai dengan kata bacalah. Dengan demikian, setiap muslim dituntut untuk membaca dan menganalisa, untuk mengamalkan taujih robani, arahan ilahi ini yang mengawali wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang menakjubkan adalah surat ini yang datang sebagai pembuka wahyu dimulai dengan permintaan untuk membaca. Ternyata diakhiri dengan perintah untuk bersujud. Hal tersebut untuk menunjukkan pentingnya membaca dan pentingnya bersujud. Di antara kandungan surat itu adalah tentang sholat. Setiap rakaat yang dilakukan oleh setiap muslim adalah dimulai dengan bacaan dan diakhiri dengan sujud. Seperti surat Iqra yang diawali dengan perintah membaca dan diakhiri dengan perintah bersujud. Itu karena besarnya kedudukan dua masalah ini dalam Islam. Masya Allah, kita lihat tuh. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Jadi kalau ada orang yang berpandangan Islam itu anti ilmu, Islam itu agama ya hanya untuk ibadah aja, subhanallah. Kau lihat tuh. Wahyu yang pertama adalah Iqra yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Allah mengarahkan kepada setiap muslim agar dia membaca, agar dia meneliti, agar dia menganalisa. Kemudian kalau kita lihat awalnya Iqra, akhirnya wasjud waqtarib. Dimulai dengan membaca, diakhiri dengan sujud dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kau faham kalau bacaanmu itu sejatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bacaanmu itu agar engkau bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca penting, belajar penting, tapi juga sujud penting. Karena ada orang-orang yang sibuk belajar, yang sibuk ngaji, yang sibuk dia menuntut ilmu, tapi dia lupa hubungan dia dengan Sang Pencipta. Sehingga dia menjadi orang yang sombong dengan keilmuannya. Dan kita lihat ketika kau sujud, kau letakkan keningmu di bawah. Lebih rendah daripada, maaf, pantatmu. Kau lakukan itu. Dan kita lihat setiap sholat seorang muslim dikatakan setiap rakaat kullu rakaatin yarka'uhal muslim. Setiap rakaat seorang muslim baca nanti akhirnya sujud. Ini kita lihat hikmah dari perintah itu. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa asyrafu af'aliha sujud. Beliau mengatakan bahwasanya perbuatan yang paling mulia dalam sholat itu adalah sujud. Kita tahu bahwasanya doa yang mustajab ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba menjadi dekat, paling dekat sama Allah ketika dia sujud. Jadi amalan salat paling mulia adalah sujud. Wa asyrafu adzkarihal qira'ah. Dan zikir yang paling mulia di dalam salat itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan wa awwalu suratin unzilat 'alan nabiy alaihi salatu wassalam, surat pertama yang turun kepada nabi itu dimulai dengan membaca Iqra dan ditutup dengan sujud. Dan beliau mengatakan wa wudi'atir raq'ah 'ala dzalik. Dikatakan satu rakaat ya seperti itulah sempurnanya satu rakaat ketika ada bacaan, ketika ada sujud, awalnya membaca akhirnya sujud. Sekali lagi seorang yang menuntut ilmu, ingat, kau baca dan kau sujud. Kau baca minta sama Allah SWT, kau sujud mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tidak menjadi tagi, menjadi sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Lupa sama Allah. Berapa banyak orang-orang yang sukses dengan membaca. Dia bisa menulis buku, dia diundang sana, undang sini, tapi dia lupa untuk sujud kepada Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga. Tiga, Ketika wahyu dimulai dengan anjuran untuk membaca dan penjelasan tentang pentingnya tulis-menulis, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pentingnya membaca dan menulis tidak mungkin dia munculkan dari awal dakwahnya. Kalau memang Al-Quran itu berasal dari dirinya dan buatan dia sendiri, sebab dia sendiri tidak pandai baca dan menulis. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat berasal dari buatan dia sendiri. Kalau Nabi SAW yang bikin Quran, masa beliau menyuruh membaca? Orang akan tertawa. Orang-orang akan meninggalkan agama ini. Kalau Quran itu bikinan Muhammad SAW. Apa kata orang-orang? Ya Allah, kau nyuruh orang baca, kau sendiri gak bisa baca. Jadi perintah baca ini adalah bukti kalau Quran itu wahyu ilahi. Dan beliau sampaikan itu tanpa malu. Beliau sendiri tidak bisa membaca. Dan ini menjadi penguat hujjah atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa dibayangin jamaah, Iqra ini turun di lembah yang dikelilingin gunung-gunung di tengah padang pasir yang mereka tidak memiliki banyak sarana menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu adalah penting. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Sarana menulis pada waktu itu sangat sedikit. Sekarang masya Allah umat Islam dengan banyaknya sarana menuntut ilmu, sarana membaca, ya umat Islam alhamdulillah Ustaz, kita suka baca. Hampir hari-hari kita penuh dengan membaca. Tidak ada menit kecuali dengan membaca. Tapi baca apa? Baca WhatsApp. Baca Facebook. Baca berita. Baca terus. Masya Allah. Makanya antum kalau lihat tuh. Orang yang duduk ketika menanti sesuatu. Di stasiun, di pesawat, di mana. Mesti membaca dia. Ada sesuatu di tangannya. Dan mulai jarinya. Lewat tuh. Baca dia. Cuma sayang ini baca sesuatu yang kurang bermanfaat buat dia. Maka ingat nih, faedah ketiga, kita semakin yakin kalau Nabi SAW adalah utusan Allah. Yang keempat. Empat, disandingkannya syafaat perintah untuk membaca, belajar dengan nama Allah memberikan isyarat bahwa ilmu harus dibarengi dengan keimanan. Dan ilmu yang benar adalah yang bisa mengantarkan kepada keimanan. Barakallahu fiik. Nah, dulu ada omongan, katanya omongan Einstein. Einstein, apa katanya? Ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu apa jemaah? Pincang. Omongan mereka. Dan kalau kita lihat Islam subhanallah, membaca tapi dengan nama Allah. Enggak sembarangan membaca. Karena dikatakan tadi, di sini disebutkan bahwasanya ada keterikatan yang sangat lengket sekali antara ilmu dengan iman. Engkau ketika mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kau baca dengan nama Allah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Dia yang menciptakan engkau. Sehingga seorang ketika membaca tanpa dengan nama Allah, ya tadi mungkin dia punya niat yang tidak baik dan tidak benar. Dan ilmu yang benar adalah ilmu yang mengajak kepada keimanan. Allah ketika berbincang tentang orang-orang yang berilmu, apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Adalah para ulama yang takut sama Allah. Jadi kalau ilmu itu mengantarkan kita kepada iman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, insyaallah ilmumu benar. Tapi kalau ternyata ilmu, oh ana udah baca dengan bismillah, ana udah menghafal Al-Quran, udah datang kajian, tapi ternyata ana gak tambah takut sama Allah. Kayaknya imanku tetap-tetap saja. Wallahi, maka seorang mukmin harus mengevaluasi niat dia. Kau datang kajian buat apa? Kita baca sekarang, kita dengar, apa niatnya? Maka Syekh menjelaskan keterikatan ilmu dengan iman. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Di antara walladzina utul ilma darajat. Dan yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Artinya beriman saja diangkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak beriman. Dengan ilmu, keimananmu naik. Dan derajatmu ikut naik dengan ilmu itu. Makanya tadi disampaikan bagaimana orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat nih, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Ilmu yang diwarisi Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ingat, mudah-mudahan kita setiap datang kajian, ya iman naik turun, tambah lagi keimanan kita, semakin dekat sama Allah. Kalau ternyata tidak tambah keimanan kita, habis pulang kajian, habis datang ke daurah, nuntut ilmu, pulang biasa-biasa aja, oh kayaknya ada sesuatu nih. Karena seharusnya ilmu itu menjadikan engkau lebih beriman, dan tidak ada manfaat buat ilmu yang tidak menambah keimananmu. Barakallahu fiik. Baik, yang kelima. Lima, Rasulullah datang menemui Khadijah radhiyallahu anha dalam kondisi tegang dan takut. Tetapi langkah awal yang dilakukan Khadijah bukan mengejar dengan pertanyaan dan meminta penjelasan secara rinci. Tetapi langkah paling pertama yang dia lakukan adalah menenangkannya. Orang yang sedang kaget tidak pantas ditanyai sesuatu hingga hilang ketakutannya. Imam Malik berkata, orang yang ketakutan tidak sah jual belinya. Ikrar, pengakuan, dan lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Nih buat ibu-ibu nih. Buat para istri yang mendampingi suaminya. Kita lihat bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya memang Khadijah adalah tipe wanita yang mulia. Sebelum dia menikah dengan Nabi SAW, dia terkenal wanita yang mulia, syarifah. Ketika beliau menikah dengan Nabi SAW, maka kemuliaan Nabi bergabung dengan kemuliaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah mendapatkan banyak pelajaran dari Nabi SAW. Ketika Nabi turun dari gunung, dari gua. Biasanya kan Nabi turun dari gua tawaf. Setelah bertahanus, berkhalwat, sebelum ke rumahnya, beliau tawaf. Ketika itu, beliau ketakutan. Beliau langsung menjumpai istrinya, mengatakan selimuti aku. Apa sikap istri ketika itu? Disebutkan oleh Syekh. Khadijah enggak tanya, kau ada apa, gimana ceritanya, kayak apa tuh model orangnya. Enggak tanya macam-macam. Cuma Khadijah langsung berusaha menenangkan hati Nabi SAW. Tidak berbicara tentang detail peristiwa itu. Khadijah langsung mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallah abada. Enggak mungkin sekali-kali Allah akan menghinakanmu. Enggak mungkin. Khadijah berusaha menenangkan suaminya. Innaka latasilur rahim. Kau orang yang pandai menyambung rahimmu. Kau orang baik. Watahmilul kal. Kau membawa beban orang. Wataksibul ma'dum. Orang yang enggak mampu kau bantu dia. Wa taqrid dhaif, kau memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan kau orang suka membantu menegakkan kebenaran. Maka enggak. Ini adalah ucapan istri yang untuk menenangkan suaminya. Tenang, ditenangkan suaminya. Jadi suami ketika pulang kerja atau pulang apa, maka seorang istri tenangkan suami. Makanya perlu seorang istri ketika suaminya pulang itu telah mempersiapkan sesuatu buat suaminya. Suaminya lelah, capek kerja di luar. Iya Ustaz, kita juga capek di rumah, sama capeknya. Tapi istri adalah sakinah, tempatnya sakinah suami. Dijadikan suami itu kalau ada masalah pulang jumpain istrinya. Bikin suaminya tidak betah di luar rumah. Dia hanya berpikir kapan aku sampai rumah. Karena dia mendapatkan kesejukan di dalam rumah. Walaupun rumah tidak pakai AC, walaupun terik mentari begitu menyengat, tapi tatkala melihat wajah dan senyum istrinya, seakan-akan salju sedang turun dalam rumahnya. Subhanallah. Khadijah berusaha mendinginkan Nabi SAW, menenangkan Rasul SAW. Dan ini sikap istri. Imam Malik mengatakan di sini, orang yang ketakutan enggak pantas ditanya. Orang yang ketakutan enggak pantas, enggak boleh ditanya dia. Sampai rasa takutnya hilang. Tapi nanti di alam kubur kita akan ditanya dalam kondisi kita takut. Nah, kalau orang takut di dunia ditanya, dia enggak bisa jawab. Akalnya sedang tidak bersama dia. Tapi nanti, tatkala kematian datang menjumpa kita, tubuh kita digotong, diangkat, lalu dimasukkan ke kuburan, lalu kita ditinggal, kita akan ditanya dalam kondisi ketakutan. Dan bisa jadi kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang kau sejatinya tahu jawabannya. Bagaimana tatkala kau sendirian di kegelapan kuburan, di sempitnya lahat, datang dua makhluk yang menakutkan, yang dikatakan warnanya hitam biru. Dia gali kuburan itu dengan giginya, lalu dia dudukkan kita, lalu dia bertanya, man rabbuk? Makanya Rasul SAW setelah menguburkan jenazah, apa kata beliau? Istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tsabit fa innahu al-an yus'al. Kalian mintakan ampun buat saudara kalian. Kalian mintakan kepada Allah ketetapan, keteguhan buat dia, karena dia sekarang sedang ditanya. Siapa yang ditanya? Sahabat-sahabat Nabi. Nabi memohon kepada mereka untuk mendoakan sahabat itu. Karena kondisinya menakutkan, jemaah. Menakutkan sekali. Yang menyebabkan orang bisa hilang konsentrasi dan akalnya. Maka dia itu ditanya. Kita lihat Imam Malik mengatakan, ilmal mad'ur la yalzamuhu bai' wala iqrar. Orang yang ketakutan, jual belinya enggak sah. Kesaksiannya enggak sah, tapi di kuburan nanti sah semuanya. Kesaksianmu akan jadi sah. Maka yang minta ketetapan dari Allah. Orang-orang yang tidak beriman di dunia yang hanya ikut-ikutan belaka, apa kata Nabi SAW ketika ditanya, dia mengatakan, ahin, sami'tun nas yaquluna faqultu. Kata dia, aku dengar orang ngomong nabinya Nabi Muhammad, ya aku ngomong Muhammad SAW. Tidak ada keyakinan. Tapi orang yang yakin, dengan izin Allah, kita tahu sahabat-sahabat Nabi orang yang yakin, jemaah. Yang Allah ridho sama mereka, tapi Nabi tetap alaihi salatu wasallam menyuruh sahabat yang lain untuk mendoakan sahabat. Untuk dimintakan ketetapan di hati. Maka pelajaran buat kita dalam menyikapi orang yang ketakutan, dan pelajaran buat kita ketika kita dalam ketakutan nanti. Maka doa Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Barakallahu fiik. Taib. Yang keenam. 6. Seorang yang menghadapi masalah mestinya tidak dirahasiakan sendiri. Dan dianjurkan agar membicarakan kepada orang yang dia percayai untuk bisa memberikan masukan dan pandangan. Hal ini dimaksudkan untuk melegakan jiwa, karena masalah yang dipendam akan terasa besar berat dalam jiwa dan akan mengambil tempat lebih banyak dari yang semestinya dan akan menyibukkan pemiliknya melebihi yang semestinya. Oleh karena itu, tatkala dia membicarakan tentang masalah dirinya kepada orang lain yang dipercaya, dengan sendirinya tekanan jiwanya akan berkurang karena dia telah menjadikan orang lain terlibat dalam memikul bebannya. Teori seperti ini adalah masalah yang telah teruji. Sebuah kesalahan adalah tatkala masalah yang dihadapi seorang disimpan rapi dalam dirinya dan memberikan kesempatan kepada masalah itu untuk tumbuh dan berkembang hingga berakibat fatal dan membahayakan. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segera menyelesaikan masalahnya melalui cara bercerita kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha agar dia terlibat dalam memikul beban masalah itu dan bersama dalam mencari jalan keluarnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lihat ini pelajaran penting buat orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang akhirnya jadi gila karena tertekan, orang-orang yang akhirnya bunuh diri karena tertekan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tertutup, yang tidak mau bercerita masalah yang menimpa dia. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan, tapi ingat, cerita kepada orang yang terpercaya. Kepada orang yang terpercaya, jangan sembarangan cerita. Karena bisa jadi kita ingin solusi, ternyata kita tambah dapat masalah lebih besar. Dan sejatinya, orang yang paling terpercaya buat kita adalah pasangan hidup kita. Maka kita harus jadi orang yang terbuka. Terbuka dan membuka diri. Untuk orang yang ingin punya masalah ya. Makanya anak kadangkala, ya ada seorang teman cerita, Ustaz, anak ini kerjanya nyelesaikan masalah terus, Ustaz. Menyelesaikan masalah orang. Iya, menyelesaikan masalah orang tapi dapat fulus, saya ngomong. Tapi ada orang-orang yang kupingnya panas dengar curhatan orang. Orang curhat ini, curhat itu, macam-macam, jadi beban sama dia. Tapi memang kita harus membuka diri. Kita harus berusaha untuk memberikan solusi kepada saudara-saudara kita. Jadi ketika kau punya masalah, yang pertama kau ceritakan sama suamimu. Ustaz, ana gak percaya sama suami ana, Ustaz. Ya gimana kau gak percaya sama suaminya? Dan jadikan orang tua terbuka buat anak-anak. Sehingga sang anak ketika punya masalah, dia langsung datang ke ibunya. Dia tidak menyimpan hal itu. Karena kesian, jemaah, kesian. Disebutkan di sini, dengan kita berbicara, menceritakan, seakan-akan beban di dalam dada itu, tahu-tahu lega dia. Beban yang ada di punggungnya, dia bagi dua. Sama sahibnya, dia bagi dua. Dan kita lihat Khadijah membagi tiga. Karena dia bawa ke Warokoh nanti cerita itu. Dia tidak tutup hanya dalam keluarga. Dia bawa Nabi Muhammad SAW kepada Warokoh sehingga beban itu menjadi tiga dan beban itu terselesaikan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan kita pun perlu mencari solusi, datang kepada orang yang alim, ceritakan hal itu, jangan disembunyi, karena kadangkala tadi menyebabkan orang yang terbebani itu jadi stres. Dan ketika stres, bukan hanya penyakit jiwa, akhirnya badannya jadi sakit-sakitan, akhirnya dia pun tidak menikmati kehidupan ini karena beban itu. Jamaah, semua punya beban, semua punya masalah. Ada cerita seorang ibu yang ditinggal mati anak kesayangan dia. Ditinggal mati anak kesayangannya, akhirnya dia terbebani. Orang-orang berusaha untuk menghilangkan kesusahan dia, takziah ke sana, menghiburnya, tapi tidak terhibur. Sang ibu merasa dia mendapatkan beban yang tidak didapat oleh orang lain. Subhanallah. Akhirnya anaknya kirim surat sama ibunya. Ibu, ibu, aku minta kepada ibu untuk bikin makanan. Lalu ibu undang tetangga-tetangga. Undang semuanya untuk makan di rumah. Sebelum mereka makan, ibu sampaikan kepada mereka bahwa yang boleh makan adalah orang yang tidak punya masalah. Semua yang hadir tidak ada yang makan. Karena semua punya masalah, jemaah. Semua orang punya masalah. Mungkin dia enggak cerita sama kau. Dia cerita sama orang lain. Dan mungkin orang gak tahu sama masalah kita. Tapi kita udah cerita sama orang lain. Tapi kau jangan simpan. Jangan disimpan. Masalah itu. Ustaz katanya kita lapor sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kita mengadukan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan solusi. Tapi kita disuruh bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Musyawarah sama orang-orang. Dalam urusan-urusan yang memang penting. Kita diperintahkan untuk bertanya. Dan kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang bercerita. Bagaimana seorang wanita yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan bahwasanya suaminya adalah orang yang baik. Suaminya adalah orang yang senantiasa puasa sunnah, yang senantiasa bangun malam. Dia cerita. Akhirnya Umar memuji suaminya. Oh, suami berarti suami yang baik. Akhirnya perempuan ini pergi. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Amirul Mukminin, tuh perempuan sedang mengadukan suaminya. Suaminya itu lupa dengan hak istrinya. Kata Umar bin Khattab, balikan tuh perempuan, balikan. Suruh balik tuh perempuan. Jadi memang perlu cerita. Ketika kau punya masalah sama suamimu, jadi beban. Mungkin ada solusi yang bisa diberikan. Paling tidak, kalau tidak ada solusi, beban itu sudah kau berikan. Kau bagi dua. Kau bagi dua sama dia. Oleh karena itu ketika hendak menimpakan beban ini, cari orang yang terpercaya. Kalau tidak, dia akan cerita sama orang. Dia akan cerita sama orang. Kesian akhirnya. Masalahnya jadi tambah besar. Ada seorang laki datang ke Ana. Dia pusat masalah sama istrinya. Dia datang sama istrinya berdua. Sebelum dia berbicara, dia mengatakan, Ustaz, Ana datang ke sini karena Ana yakin Ustaz bisa menyimpan rahasia kami. Tapi dia ingin keluarkan hal itu. Dia ingin keluarkan. Supaya tidak jadi beban. Maka ingat. Contoh bagaimana Rasulullah SAW cerita sama istrinya. Nabi pernah cerita ketika kejadian Hudaybiyah. Nanti kita akan bahas itu kejadian Hudaybiyah. Tapi anak ingin mengingatkan bagaimana Rasulullah SAW ketika menyuruh para sahabatnya untuk tahallul, tidak ada satupun yang tahallul. Untuk menyembelih hewan mereka, ternak mereka, enggak ada yang menyembelih mereka. Lalu Nabi masuk menjumpai istrinya, Ummu Salamah. Ummu Salamah melihat perubahan wajah Nabi SAW. Nggak bisa dipungkirin, jemaah. Nggak bisa dipungkirin. Orang punya masalah di jiwanya, tampak di wajahnya. Kelihatan tuh ada perubahan. Maka Ummu Salamah melihat wajah kekasihnya berubah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, kenapa ya Rasulullah SAW? Ada apa? Kata Rasulullah SAW, cerita sama Ummu Salamah. Aku suruh orang-orang agar mereka tahallul, enggak ada yang taat. Aku takut azab Allah turun. Lalu bagaimana seorang istri mengatakan, ya Rasulullah, kalau dulu Khadijah yang memberikan solusi pada kejadian Hudaybiyah itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, atuhibbu an ya'malu dzalika ya Rasulullah? Kau ingin mereka melaksanakan perintahmu? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhruj. Kau keluarlah dari tenda ini. Wala tukallim ahadan minhum. Kau jangan berbicara dengan satu pun dari mereka. Lalu kau datang ke hewan kurbanmu, kau sembelih. Dan kau panggil tukang cukurmu biar dia mencukurmu. Nabi mengamalkan nasihatnya Ummu Salamah. Yang awalnya beliau masuk terbebani, beliau keluar, beban itu sudah hilang. Karena beban itu dibagi dua. Maka kita perlu melaksanakan hal itu. Tidak menutup diri, tapi ingat dengan orang yang terpercaya. Silakan, dilanjutkan. Seorang dokter perempuan penasihat kedokteran sebuah rumah sakit di Washington, Amerika Serikat, Dr. Rose Havelduk berkata, di antara terapi pengobatan dalam menghilangkan kegelisahan adalah dengan cara seorang yang menghadapi masalah menceritakan masalahnya itu kepada orang yang dia percaya. Saat seorang yang sakit mencurahkan permasalahannya, maka akan hilang kegelisahan dari pikirannya. Karena sebatas bercerita dengan lega adalah kesembuhan. Adapun jika dipendam dalam diri dan berupaya menyelesaikannya sendiri, maka akan mengancam munculnya penyakit at-tawatur al-ashabi. Al-ashabi. At-tawatur al-ashabi. At-tawatur al-asabi semacam lemah saraf. Bukan, jadi ini memang bukan lemah saraf ya. Tawatur asabi itu ketidakseimbangan saraf. Mutawatir itu goncang, goncang sarafnya. Jadi ketika terbebani, ya goncang sarafnya. Tadi akhirnya orang bisa bunuh diri, ya Allah jemaah. Orang punya utang 20 ribu. Seorang anak punya masalah. Dia tidak cerita. Akhirnya ditemukan bunuh diri anak itu, ya Allah, ya anak. Maka ingat, orang tua perlu membuka diri. Orang tua perlu menunjukkan kepada anaknya, khusus untuk rumah tangga ya, menunjukkan kepada anaknya kalau ibu cinta sama anaknya. Kalau ayah sayang sama anaknya. Sehingga yang dia tahu dalam kehidupan ini, orang yang paling mencintai dia adalah ayah dan ibunya. Jangan sampai anak itu akhirnya jadi benci sama bapaknya. Dia mau ngomong sama bapaknya, gak ada gunanya ngomong sama ayah. Mau cerita sama ibunya, aduh ibu gak cinta sama aku. Maka ini penting jemaah. Penting orang tua membuka diri sama anaknya. Tadi kesian kalau itu anak kita. Sehingga dia terkena tawatur ya, kegoncangan syarafnya. Sampai ya Allah ya, ana masih ingat dengan cerita orang tua di Jember sini. Dulu ada seorang anak SMA, dia minta motor sama bapaknya. Minta motor sama bapaknya. Bapaknya mampu belikan motor buat anaknya. Bapaknya gak ngasih. Terus dia minta sama bapaknya. Rupanya anak ini memendam. Dan tidak dikasih sama ayahnya, terus dia pendam. Suatu hari, kegoncangan syarafnya meledak. Sehingga anak ini, dengan tangannya seperti ini, dia jalan di dalam rumah, naik motor. Dia ngatakan, ngeng, ngeng, ngeng. Dia gila aja, mah. Subhanallah. Wallah tolong dijaga kita. Kita perlu menjaga. Bagaimana kita punya sifat terbuka. Kadang ada orang yang memang sifatnya intiwa'i disebutnya. Dia tertutup ya, menutup diri. Anak kita seperti itu. Maka kita yang perlu membuka diri. Duduk sama dia, makan sama dia. Cerita ada apa di sekolah, gimana di sekolahan ya. Dan sekali lagi tunjukkan kalau orang tua sayang sama mereka. Sehingga anak itu mau cerita apa sama orang tua, dia akan lampiaskan. Dia akan luapkan hal itu. Baik, tafadhal. Telah didirikan sebuah yayasan yang sangat aneh di dunia ini bernama Rabithah Inqaz Al-Hayah, Ikatan Penyelamatan Hidup, bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan seorang yang bermaksud mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yayasan itu telah menjadi rujukan bagi orang yang merasakan kebosanan dan kegagalan. Yayasan itu menjadikan pengobatan utamanya dengan cara meminta orang yang sakit untuk berbicara dengan sepuasnya tentang apa yang telah dia hadapi. Yayasan setelah itu tidak memiliki cara pengobatan selain memberikan nasihat dan petunjuk. Dengan demikian, mencurahkan permasalahan kepada orang lain telah menjadi terapi pengobatan yang dilakukan di rumah-rumah sakit jiwa dan saraf. Bahkan di rumah sakit anatomi dan bedah, serta menjadi satu sarana preventif. Nah, subhanallah, kita lihat tuh. Curahkan aja. Makanya kadang-kadang diperlukan kita datang, mendatangi orang sakit untuk meringankan beban dia. Kadang-kadang kan kau datang orang sakit kayak gitu, tanya, sakit apa pak? Ketika dia ngomong, dia cerita tuh penyakitnya, akan terasa lega dia. Hanya sekedar cerita penyakit dia. Jadi ada kelegaan yang dia rasakan. Masalah-masalah. Anda dulu pernah cerita seorang syekh yang datang ke penjara. Masuk penjara. Katakan di situ ada orang satu penjara yang mau bunuh diri sudah. Dia mau bunuh diri. Syekh ini datang. Datangin tuh orang. Datangin, tanya, kenapa kau mau bunuh diri? Kata dia, ya aku punya beban. Aku berhutang 800 ribu real kira-kira. Apa kata Syekh? Abshir, aku kasih kau 1 juta. Utangnya 800 ribu, Syekh mau kasih 1 juta. Benar Syekh kata dia? Iya kata dia. Tapi gak gratis kata dia. Terus gimana Syekh kata dia? Nah gini, aku kasih 1 juta sama kau dengan catatan aku minta matamu satu. Aku minta hatimu. Aku minta limpa atau ginjalmu. Aku minta mulai dicatat. Apa kata orang ini? Syekh kata dia, emangnya aku ini jualan spare part, kata dia. Kau mau kasih 1 juta, kata dia. Subhanallah, kau lihat. Kau kan sedang mau menghabisi semua spare part di tubuhmu. Kau bunuh diri itu kan semuanya kan mau dibuang. Sekarang gak usah dibuang, aku beli 1 juta. Kata orang ini, benar ya Syekh. Kau itu kaya. Cuma kau merasa terbebani. Beban 800 ribu seakan-akan dunia sudah kiamat. Enggak. Nikmat Allah masih banyak yang Allah berikan kepadamu. Kan orang terbebani ini jemaah karena merasa dia tidak punya nikmat. Dia susah hidupnya. Ini orang yang tidak bersyukur. Makanya ketika dia curhat, diingatkan. Nikmat Allah itu banyak. Alhamdulillah ketika dia curhat, saat anak punya suami kayak gini, macam-macam. Diceritakan kebaikan suamimu ada enggak, kayak gitu. Kau kan alhamdulillah punya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anakmu bisa berbakti sama kau ya. Karena tadi orang kalau sudah merasa dia tidak punya kenikmatan dalam kehidupan ini, apa yang akan dilakukan? Bunuh diri sudah. Selesai, aku enggak punya apa-apa. Kau punya banyak dalam kehidupan ini. Cuma kau tidak memandangnya. Tapi sekali lagi dengan sekedar cerita, orang yang sakit fisiknya dengan sekedar cerita, dia merasa nyaman. Kadangkala dia dengar nasihat, dan ini yayasan, yayasan yang tugasnya disebutkan untuk menyelamatkan orang-orang yang mau bunuh diri, mereka gak bisa ngasih apa-apa. Mereka yang pertama hanya bisa mendengarkan. Kau cerita, silahkan. Kau ceritakan apa masalahmu. Lalu setelah cerita, orang ini akan memberikan solusi, sekedar nasihat, arahan, seperti itu, dan ternyata bermanfaat. Sekedar menceritakan itu, yang tadinya mau bunuh diri jadi gak jadi. Karena dia bebannya tadi udah separuh. Satu catatannya, cerita. Pernah ada seorang wanita, malam lebaran. Ini teman telpon ana, wanita malam lebaran. Dia, ini belum menikah, masih pacar kalau gak salah. Atau sudah menikah kalau gak salah. Malam lebaran sama suaminya diceraikan. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia ambil silet, dia putus tangannya. Tapi alhamdulillah selamat. Kenapa? Dia kan merasa, aduh berarti gak ada guna hidup tanpa tuh lelaki sudah. Emangnya laki cuma satu. Ada jutaan lelaki yang menantimu insyaAllah. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. B. Mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurahkan isi hati. Oleh karena itu, sebaiknya seorang tidak bercerita kecuali kepada orang yang terpercaya dan dapat memberikan masukan, hingga tidak berakibat terbalik karena masalah itu tersebar. Sementara dia ingin bahwa hal tersebut hanya ada dalam lingkup terbatas saja. Mahmud Mahdi Al-Istanbuli menceritakan berikut ini. Dokter jiwa memberikan anjuran agar seorang memilih teman yang baik untuk mencurahkan permasalahannya. Karena tidak semua orang bisa dijadikan tempat untuk mencurahkan isi hati. Dan tidak harus orang tersebut adalah seorang dokter, pemangku jabatan tertentu, dan juga tidak diharuskan agamawan. Hal yang terpenting adalah orang tersebut bisa mendengar dan mampu berbuat dan menolong. Lebih baik lagi seorang manusia mengembalikan masalahnya kepada Allah yang Maha Mendengar, melihat dan memiliki segala solusi. Di tangannya lah terdapat segala bentuk kebaikan. Bukankah manusia ketika bangkit untuk sholat, dia telah mencurahkan segala bentuk penyakitnya kepada yang Maha Menolong? Barakallahu fiik. Di sini kalau kita lihat, memilih teman yang tadi kita sebutkan, memilih tempat curhat, gak harus ustaz, gak harus istrinya ustaz. Tapi orang itu paling tidak orang yang baik, orang yang amanah, yang bisa menutup permasalahan itu. Dan kalau kau gak punya teman, kau curhat sama Allah. Dan cerita sama Allah. Cerita sama Allah. Artinya kau ketika malam hari, ya Allah, kau tahu aku punya masalah ini, aku punya masalah itu, kau tahu kondisi anakku, ya Allah. Luapan isi hatimu di lisanmu itu, yang kau dengar dengan telingamu, dan kau yakin Allah mendengarnya, itu akan membuatmu terasa lega. Ingat kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam, ketika beliau ya ditimpa musibah yang begitu besarnya, lalu dia mengatakan, wa Ayyuba idh nada rabbahu Anni massaniyadhur, anni massaniyadhur, wa anta arhamur rahimin. Dia, Nabi Ayub cerita sama Allah, anni massaniyadhur, aku ya Allah tertimpa penyakit ya Allah. Aku tertimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling pengasih di antara mereka yang mengasihi. Subhanallah. Ceritakan hal itu. Selesai ketika kau ungkapkan hal itu. Jadi kalau bicara tentang sahib, oke, kita cari sahib. Tapi tetap di sini lebih baik orang itu mengembalikan masalahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau enggak bisa cerita sama keluarganya. Cerita sama keluarganya selalu mendapatkan solusi yang membuat hati lebih sakit. Ingat, ketika Nabi Ya'qub alaihissalam mencium baunya Nabi Yusuf alaihissalam, baju yang dibawa sama Nabi Yusuf, dibawa sama kakak-kakaknya Nabi Yusuf dari Mesir, itu dibawa. Falamma infasalatil ir, ketika sudah masuk ke kota ya, rombongan itu, apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam, inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Aku benar-benar mencium baunya Yusuf alaihissalam kalau kalian tidak mendustakan aku. Tapi apa kata keluarganya? Kau ini tetap aja mikirin Yusuf. Udah habis tuh anak, udah. Macam-macam. Itu akhirnya, apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesedihan, kesusahan hanya kepada Allah sudah. Ketika orang-orang tidak bisa diajak ngobrol, kau curahkan. Artinya, aduan itu omongkan. Jangan mengatakan, Allah tahu dengan isi hatiku. Nah, Allah tahu dengan isi hatimu. Tapi kau perlu mengungkapkan dengan lisanmu. Supaya yang dalam hati itu terlepas, keluar. Pernah melihat orang yang mau muntah gak jadi? Enak apa gak enak? Gak enak. Dipijet-pijet punggungnya. Tapi ketika keluar, lega dia itu. Kiranya seperti itu permasalahan yang dalam hati, seperti permasalahan dalam perut yang perlu dikeluarkan. Tapi ingat, kau pilih orang. Kau pilih teman yang masalah itu jadi selesai. Karena kalau masalah itu jadi tersebar di kampung, bukan tambah selesai, tambah besar masalahmu. Barakallahu fik. Tapi yang ketujuh. Tujuh, dianjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Menyebutkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkannya dari masalah itu. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tatkala datang sahabatnya kepadanya bercerita tentang derita yang dihadapinya. Tetapi ternyata dia tidak meringankan masalahnya, tetapi justru menambah bebannya. Dia tidak mengetahui dengan baik bahwa sahabatnya itu telah bercerita untuk mencari sebuah solusi, bukan untuk memperbesar masalah. Pelajaran seperti ini kita dapat disimpulkan dari perkataan Khadijah radhiyallahu anha. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya karena kamu adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Hal tersebut dia katakan setelah beliau datang dan menceritakan masalahnya. Lanjut. Sama halnya dalam masalah ini adalah kisah Musa alaihissalam. Baik, barakallahu fikum. Cukup nih. Dilihat bagaimana? Kita pelajaran buat kita, kalau ada orang datang ke kita, jangan tambah ditakut-takutin. Orang datang, anak punya masalah, aduh berat masalahmu ini. Akhirnya ketika dikatakan berat masalahnya, langsung dia tambah terbebani. Maka seharusnya kau katakan, insya Allah, abshir, abshir. Insya Allah, Allah mudahkan. Kalau itu mah masalahnya gampang. Padahal kita tahu masalahnya berat nih. Tapi kita dari awal ngomong, insya Allah masalahnya gampang lah. Insya Allah kita cari solusinya. Nabi SAW ketika cerita sama Khadijah, Khadijah langsung cerita. Lalu Syekh menceritakan bagaimana Nabi Musa AS. Ketika melarikan diri dari Fir'aun sampai ke Madian. Lalu dia cerita kepada satu ayah dua putri yang dibantu oleh Nabi Musa AS. Apa kata Shu'aib kepada Nabi Musa AS? La takhaf. La takhaf. Najauta minal qawmi zalimin. Kau enggak perlu takut. kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Itu yang seharusnya diucapkan. Bagaimana kalau kiranya Syuaib mengatakan, kau dikejar Fir'aun, aduh, jangan tinggal di sini, kata dia. Kayaknya kau cari tempat lain, aku gak mau cari masalah, gitu loh. Kadangkala orang seperti itu. Saudaranya punya masalah, ditambahin masalah. Seharusnya saudara yang punya masalah, kau juga punya masalah. Anak-anak sempat berbuat salah. Ketika anak di Libya, anak masih ingat. Ketika di Libya itu, ada buku untuk kesan dan pesan. Lalu, salah satu kesan dan pesan disebutkan, anak masih ingat, paling sumpek. Ibu-ibu tahu artinya sumpek? Nah, paling sumpek ketika ketemu orang yang sumpek. Jadi dia ngeluh terus. Kita lagi punya beban, lalu ada orang yang curhat sama kita. Umumnya datang orang nih. Ustaz, wallahi ustaz, ana punya utang sekian ustaz ini itu. Wallah, kau masih sedikit utangmu. Utangku masih lebih banyak dari utangmu. Jadi orang ini minta solusi. Seharusnya kasih solusi. Oh, berapa utangmu, ceritakannya mudah-mudahan lah. Allah mudahkan ya. Cuma ana terus terang gak bisa bantu dalam masalah ini. Karena ana sendiri terbebani dengan utang apa. Tapi yang jelas kita berusaha untuk mendengarkan dulu. Dengarkan aja. Jadi pendengar setia. Dan ketika datang, kita ringankan. Kalau sudah salah gimana Ustaz? Kita salah datang ke orang curhat. Akhirnya kita tambah terbebani. Kau harus cari orang lain. Segera. Kenapa? Kalau tidak, beban yang kau tadi satu jadi dua bebanmu. Kau cari orang lain yang paling tidak mau mendengarkan. Kan tadi disebutkan sama Syekh, cukup ada orang yang mau dengarkan. Mendengarkan. Makanya kadangkala jamaah, kenapa ada teman-teman ngobrol yang dibayar? Dibayar katanya. Jadi sekedar orang ini mendengarkan aja. Iya, hitungannya per jam jamaah. Seperti psikiater itu, kerjanya apa dokter psikolog gitu? Apa kerjanya? Mendengarkan aja kan, dengar. Dilihat jamnya itu lewat tuh. Terus, satu jam. Berapa satu jam? Udah terhitung tuh. Tanya lagi iya, terus apa lagi? Dengar lagi dia. Dua jam. Makanya ada seorang yang mengatakan, ana gak mau ke psikiater lagi, kata dia. Kenapa? Fulus ana habis, masalah ana belum selesai. Sebagaimana mengatakan seperti itu. Memang kau tadi dengan cerita, masalahmu udah separuh, udah selesai sebenarnya. Ada orang yang mau mendengarkan. Ada orang yang mau mendengarkan. Makanya kalau kau gak mau ke dokter, tadi dikatakan kan, oleh Syekh Mahmud Al-Istanbuli mengatakan, gak harus ke dokter. Kau punya masalah, kau bisa datang ke orang biasa. Sohib di masjid. Kau datang ke masjid, sholat, habis sholat gak usah pulang. Duduk di sana sama sohibnya, cerita macam-macam. Makanya kadang-kadang cerita itu membuat orang jadi lega. Tapi ingat, jangan salah orang. Baik. Yang ke-8? 8. Akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik adalah sarana untuk terhindar dari kejahatan dan malapetaka. Siapa yang banyak kebaikannya, maka kesudahannya akan berujung pada kebaikan dan akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, itulah tadi disebabkan kenapa Khadijah mengatakan Allah gak mungkin menghinakan. Karena kita tahu sunnatullah dalam kehidupan ini. Kebaikan akan berakhir dengan kebaikan. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Kita tahu bahwasanya orang yang menanam padi akan tumbuh padi. Orang yang menanam onak dan duri, apa yang akan tumbuh? Badai yang akan datang sama dia nantinya. Sesuai dengan amalannya. Sehingga tadi seorang hamba muslim husnudzon kepada Allah. Ketika dia punya masalah, dia lihat selama ini amalanmu itu lillahi ta'ala enggak? Jangan-jangan kau riya selama ini. Karena pasti Allah memberikan kebaikan seharusnya. Tapi kalau ternyata kau mendapatkan keburukan, maka kayaknya amalanmu ada yang enggak benar. Dan bisa jadi itu memang ujian buat engkau. Di sini disebutkan bagaimana kebaikan Nabi SAW, akhlak-akhlak mulia Nabi. Yang lima hal yang disebutkan itu empat hal itu berkaitan dengan masyarakat. Yang satu hal membantu menegakkan kebenaran, ini berkaitan dengan bagaimana seorang memiliki jiwa menegakkan kebenaran. Kalau tadi memuliakan tamu, bantu orang umpamanya, silaturahim ya, maka kita berusaha untuk memiliki amal-amal kebajikan. Ini orang-orang yang udah ngaji adalah orang yang paling wajib untuk mengamalkan kebajikan itu dan mengajak orang berbuat amal kebajikan. Barakallahu fikum. Yang kesembilan? Sembilan. Boleh memuji seseorang atas sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk tujuan kemaslahatan dan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu melihat tukang pemuji, maka tebarkanlah debu pada mukanya. Hal yang dimaksud pada hadis itu adalah memuji kebatilan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kebatilan. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan memuji. Boleh enggak kita memuji orang? Di masa Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi memuji sebagian sahabatnya. Seperti beliau memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inna amanan nas alayya, orang yang paling baik kepada aku di hartanya dan dirinya adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi di satu sisi lain ada hadis yang mengatakan idza raaitumul maddahin fahthau fi wujuhihim turab. Kalau melihat orang yang memuji-muji, maka tebarkan debu di wajah mereka. Di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya memuji yang berlebih-lebihan itu yang tidak boleh. Kemudian memuji yang bisa membuatkan orang itu, orang yang dipuji ini akhirnya jadi sombong, jadi GR, jadi ujub, itu gak boleh kita lakukan. Tapi kalau kita tahu pujian buat orang ini akan membuat orang itu jadi lebih baik, dan pujian ana tidak akan membuat orang itu jadi sombong, dan pujian ana juga tidak berlebihan, maka gak ada masalah. Dan bisa jadi pujian itu membuat dia lebih semangat. Seperti perkataan Imam Malik kepada Imam Syafi'i ketika beliau waktu awal belajar sama Imam Syafi'i. Ketika dikatakan, aku melihat Allah telah mencurahkan cahayanya kepadamu, jangan kau matikan dengan kemaksiatan. Artinya memuji seseorang yang kita lihat pujian itu bermanfaat buat dia. Seperti disebutkan membuat dia lebih semangat beribadah. Rasulullah SAW mengatakan tentang Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Abdullah pernah bermimpi. Lalu dia mimpinya diceritakan kepada Hafsah, kepada kakaknya. Kakaknya cerita kepada Nabi SAW. Nabi lalu menakwilkan mimpi itu bahwa Abdullah ini orang yang baik kalau dia bangun malam. Dengan ucapan itu, Abdullah akhirnya selalu qiyamul lail. Jadi pujian-pujian yang bermanfaat, kayak orang tua memuji anaknya, mengatakan, aduh pinter anakku ini itu. Ketika pujian itu membuat dia semangat belajar, alhamdulillah kau lakukan itu. Tapi kalau pujian itu membuat dia semangat belajar dan membuat yang lainnya jadi iri, jadi dengki, jangan. Maka harus melihat suasananya. Karena pujian itu kadangkala bermanfaat untuk satu orang tapi membahayakan yang lainnya. Di sini kita lihat kenapa di sekolahan itu yang juara satu dikasih hadiah umpamanya. Kemudian anak-anak yang punya kelebihan kasih sesuatu supaya mendorong yang lainnya untuk semangat seperti dia. Tapi kadangkala ada yang dikasih hadiah membuat dia jadi malas. Aku udah pinter, gak usah belajar umpamanya, macam-macam. Barakallahu fikum. Taib. Dibaca di sini. Kita melihat bagaimana para pemilik ide. Kita melihat bagaimana para pemilik ide dan pemikiran yang sama saling memuji dan mereka saling memberikan motivasi di koran-koran atau di media informasi lainnya. Oleh karena itu, kenapa seorang muslim ragu-ragu dalam memberikan dorongan kepada saudaranya agar semangatnya semakin terpacu, yaitu dengan cara memuji kelebihannya agar semakin berpacu dalam bekerja, berinovasi dan berkarya, dan supaya yang lain menjadi termotivasi untuk mengikuti jejak kebaikannya. Nah, kita lihat nih, mumpai di tahfidz nih, ada satu orang, masya Allah, kau itu bahasa Arabmu kayak orang Arab beneran. Itu mau nggak mau dia akan termotivasi tuh, masya Allah. Akhirnya gaya ngomongnya jadi beda tuh. Iya, kadang-kadang seperti itu. Orang ketika dipuji jamaah, mau siapa yang gak suka dipuji jamaah? Siapa? Orang suka dipuji, tapi tadi kita perlu menjaga diri, kita lihat nih. Kita lihat ada seorang yang Masya Allah bacaannya bagus ya. Pernah ada orang yang, seorang alim ulama melihat seorang sedang bernyanyi, dia mengatakan suaramu bagus banget nih kalau digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Akhirnya orang itu berubah, jadi meninggalkan musik dan lagu-lagu, akhirnya dia membaca Al-Quranul Karim. Jadi pujian sesama muslim penting. Oh, kita Ustadz Fulan Masya Allah kata dia. Atau kita lihat, oh mahasiswa Fulan atau mahasiswi Fulan. Orangnya ini Masya Allah, dia punya jiwa pengorbanan umumnya kita. Kita katakan Fulan Masya Allah. Dia itu sangat sangat leadership umumnya seperti itu. Dia bisa tuh mimpin tuh. Akhirnya dia akan termotivasi untuk belajar lagi. Atau ada orang yang matematikanya bagus atau apa. Beri dorongan kepada mereka. Tapi yang jelas dalam urusan agama harus lebih kita mendorong mereka. Ketika melihat anaknya, nak kau itu Masya Allah kau kuat untuk puasa sunnah nak. Itu besok puasa tuh anaknya. Karena dia dikatakan oh kuat aku puasa, dia kepingin puasa. Barakallahu fiik. Baik, yang ke 10. 10. Perkataan Warakah radhiyallahu anhu, tidak ada nabi yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Dalam riwayat lain Warakah berkata, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti seperti yang kamu bawa, kecuali dia disakiti. Berdasarkan penjelasan di atas, suatu masalah penting yaitu seorang da'i kepada Allah Ta'ala pasti akan menghadapi musuh ketika melakukan amal dakwah. Naam, barakallahu fik nih. Tidak ada satupun ya. Jadi ucapan Waraka itu, ma min ahadin. Tidak ada satupun. Nafi. Orang yang membawa seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhin. Dimusuhin. Jadi ini pelajaran buat semua pendakwah. Buat semua orang yang membawa lentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa cahaya keimanan keislaman untuk ditebarkan. Dia harus siap dimusuhi. Jelas. Dan Nabi dimusuhi. Dan di sini disebutkan bagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, di surat Al-Furqan ayat 31. Dan seperti itulah telah kami jadikan bagi setiap-tiap nabi, setiap-tiap nabi, aduan minal mujrimin, musuh dari orang-orang pelaku dosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa basira. Dan cukuplah Tuhan menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Artinya kau tahu akan ada musuh-musuh, tapi kau tahu Allah akan membantu. Musuh jelas. Dan ketika Allah mengatakan ini, menurunkan ayat ini, tentunya orang kan merasa enggak nyaman banyak musuhnya. Tapi ingat cukup Allah. Kalau semua orang memusuhimu, tapi Allah membantumu, selesai. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Di surah Al-An'am disebutkan oleh Syekh sini ayat 112 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi, likulli nabiyyin. Nabi itu orang paling mulia. Nabi itu orang paling baik akhlaknya. Orang paling Masya Allah. Nabi itu Allah jadikan musuh, sudah Allah jadikan musuh buat mereka aduwan, syayatinal ins wal jin. Setan-setan dari bangsa jin dan dari manusia. Artinya yang jadi musuh itu bukan hanya manusia, jin pun memusuhi. Enggak suka jin sama orang-orang yang mendakwahkan kepada kebaikan. Maka jin akan saling mewahyukan kepada manusia-manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Membisikkan tuh dakwahnya ini enggak benar nih. Kau harus halangi dakwahnya dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajak kepada meresahkan, memisahkan ayah dari anaknya, suami dari istrinya. Itu yang selalu dilakukan oleh mereka sehingga Nabi pun harus terusir dari kota Mekah. Musuh itu ada. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Di sini Allah mengatakan kalau Allah berkehendak mereka tidak akan melakukan itu. Artinya kau sabar, ini ujian buat engkau. Ini ujian buat engkau. Engkau sedang dalam masa ujian. Dan kau harus sabar. Fadharhum wa ma yaftarun. Kau udah biarin mereka. Kau jalan. Kau jalan aja. Mereka mau ngomong apa, Kau terus berdakwah sampaikan agama Allah SWT. Dan tentunya dituntut seorang yang berdakwah untuk bersabar. Dan ini masih ada dua, ada tinggal satu lagi ya. Tapi yang jelas inti dari pelajaran dari kisah Nabi SAW ketika turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bersabar menghadapi orang-orang, berakhlak mulia. Seorang dai perlu santun, perlu ucapannya adalah ucapan dari kata-kata pilihan, sobrun jamil. Dan kalau kita melihat juga syariat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah syariat yang sempurna. Wahyu ini akan merubah umat manusia dan tidak akan berubah. Wahyu ini merubah umat manusia, tapi wahyu itu tidak akan pernah berubah. Orang mau ngomong apa, seorang muslim harus mengikuti wahyu dalam perjalanannya, dalam menegakkan agama Allah ini. Itulah yang menjadi petunjuk dia. Ada orang berpendapat seperti ini, orang punya ide seperti ini, orang punya pandangan seperti ini, tetap wahyu yang menjadi pegangan hidup seorang muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau kiranya ada pertanyaan, waktu itu ada pertanyaan yang belum ana jawab. Pertanyaan tentang hadis ya? Iya, hadis bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'anul Karim terang-terangan dengan suara keras itu seperti parfum yang terbuka. Iya. Kalau membaca sir seperti parfum yang tertutup. Ana terus yang sampai sekarang belum ana dapatkan, tapi yang ana dapatkan adalah mathalul jahir bil Quran, permisalan orang yang baca Quran terang-terangan itu seperti al mujahir bis sadaqah, seperti orang yang sedekah terang-terangan. Dan permisalan orang yang al musir bil Quran, yang baca pelan-pelan dengan Al-Quran, itu seperti orang yang sedekah dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Itu hadis yang anda dapatkan. Tapi kalau yang disebutkan tadi seperti parfum, anda belum dapatkan. Baik. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Ustaz dari seorang dia bertanya, dia kan waktu dulu nikah itu dijodohkan oleh orang tuanya. Nah. Kemudian setelah menikah anak, dia tuh ngeliat suaminya tuh sholatnya juga gak rajin gitu kan, suka berjudi. Kemudian akhirnya dia kabur dari rumahnya itu, tapi suaminya tidak pernah mengatakan ada kata cerai. Apakah berapa lama ini suaminya itu setelah gak lama kemudian nikah lagi, tapi sampai saat itu pun gak pernah ada kata cerai, dia gak pernah memberi nafkah lahir batin sama sekali. Setelah itu kan emang sempat ribut sebelum dia kabur. Dia terus terakhir ini suaminya wafat dan dia bertanya gimana ya kedudukan dia sebenarnya, apakah dia berdosa, apakah sebenarnya kata cerai itu dalam syariat sudah laku, dan gimana kedudukan dia di mata Allah nantinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum wabarak. Nah, berkaitan dengan suami yang belum menceraikan istrinya, yang istrinya kabur dan suami memang tidak pernah menceraikan, artinya kadangkala kita ngomong cerai itu tidak harus di depan suami. Kita bisa ngomong di depan orang, kalau aku sudah menceraikan istriku. Maka itu yang perlu dilihat. Apakah sang suami ini sudah pernah menceraikan istrinya? Gimana? Jatuh tolak. Ya Allah. Tapi dia enggak tahu. Kalau suami mengatakan istriku aku ceraikan. Umpamanya dia mengatakan seperti itu. Ya dia sudah menceraikan istrinya. Tinggal istrinya belum dengar kan? Ya, iya kan, tinggal disampaikan nantinya. Oh. Artinya cerai itu jatuh. Ketika gak boleh main-main orang ngomong cerai ini. Sebagaimana nikah itu gak harus istrinya ada kan? Orang tua umpamanya mengatakan kepada lakinya, aku kawinkan kau dengan putriku. Istrinya ini ada di Madinah umpamanya. Apa calon istrinya ini? Sah enggak pernikahan itu? Sah pernikahan itu. Pernikahan itu sah. Jadi cerai itu tidak harus hadir sang istri, nggak harus dia hadir. Misalnya seorang menceraikan istrinya di tempat lain atau apa, dia sudah menceraikan istrinya. Itu yang perlu dikasih dicari tahu. Yang kedua, kalau itu tidak ada dan tidak diketahui, suami tidak menceraikan istrinya, istrinya kabur. Maka ketika suami mati, istri tetap beriddah. Karena apa? Karena dia masih istri. Dan dia dapat warisan dari suaminya. Dia masih istri. Jadi wanita ini tidak bisa menceraikan istrinya. Suami yang hilang saja, suami 7 tahun tidak pernah menghubungin sang istri. Istri gak boleh tahu-tahu dia kawin sama orang. Enggak. 7 tahun dia tidak tahu kabar, dia datang ke hakim. Dia mengatakan suamiku tidak ada kabarnya. 7 tahun dan aku sudah tidak kuat dengan seperti itu. Maka dia akhirnya khulu nantinya. Hakim yang menyetujui hal itu. Jadi permasalahannya harus jelas masalah cerai sama nikah ini. Itu yang anak ketahuin. Jadi selama suaminya tidak pernah mengatakan cerai dan selama si wanita ini belum diceraikan, maka wanita itu tetap istrinya. Walaupun tidak dikasih nafkah. Artinya tidak dikasih nafkah kan dosa, dosa sang suami. Tapi suami juga tidak dosa memberikan nafkah karena istrinya kabur memang. Istrinya kabur. Artinya gimana dia mau kasih nafkah? Nafkah itu diberikan karena sang istri salah satunya adalah bersama sang suami. Menjadi istri gitu loh. Tapi tetap posisi dia adalah istri. Secara status dia istri. Sehingga kalau suami sudah meninggal dunia, dia masa iddahnya berlaku mulai sekarang, mulai meninggalnya suami, kemudian warisan dia dapat. Ustaz, anak minta, boleh minta haknya. Punya warisan enggak suaminya? Ada kayaknya. Ada kayaknya, bismillah. Ada kan wanita enggak mau sama suaminya, tapi mau sama duitnya, enggak apa-apa. Halal-halal, artinya halal, artinya dia warisan itu dapat. Tapi kan nafkah dia enggak dapat karena dia tidak bersama sang suami. Dia kabur sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib yang terakhir nih kalau ada. Iya. Apa Ustaz bertambung lagi? Tadi anaknya itu kan sempat yang dari suaminya itu menikah. Tapi anaknya itu sendiri karena ada kebencian sama bapaknya, dia tuh minta sama wali dari adik bapaknya. Tapi adik bapaknya enggak mau karena masih ada bapaknya. Akhirnya dia karena pengen nikah dia pakai wali hakim. Itu gimana ya status pernikahannya sendiri? Nah, ini bermasalah jemaah. Ini bermasalah. Subhanallah ya. Wali hakim itu as-sultan waliyyu man la waliya lahu. Sultan itu penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Yang tidak punya wali. Sehingga ketika dia menikah dengan wali hakim sekarang, enggak sah. Tapi itu mungkin masuk syubha, artinya dia sekarang memperbaiki nikah, memperbaharui nikahnya. Dia memperbaharui nikahnya, karena pertama, kalau dia benci sama bapaknya, walaupun dia benci sama bapaknya, tetap bapaknya jadi wali. Kecuali bapaknya enggak mau nikahkan. Beda lagi, makanya dia berangkat ke hakim, ayahku enggak mau nikahkan. Di sini nanti akan turun kepada adiknya dia mungkin, kepada kakaknya kalau dia punya kakak laki-laki, atau kepada kakeknya, baru setelah itu kepada pamannya, seperti itu. Jadi perlu dilihat susunan wali itu bagaimana. Maka kalau dia sudah menikah, dia sekarang memperbaharui pernikahannya, datang ke pamannya, paman aku sudah menikah waktu itu pakai wali hakim, aku minta engkau nikahkan. Kalau memang urutan walinya memang paman yang ada yang lain, yang dia gak punya kakak atau adik laki-laki, dia juga tidak punya kakek, umpamanya kakeknya udah gak ada, maka dia datang ke pamannya dan minta pamannya menikahkan lagi. Berkaitan dengan anak yang lahir umpamanya dalam masa itu, insya Allah gak ada masalah karena itu masuk nikah syubha. Artinya dia menikah mengira itu sah. Mengira itu sah. Artinya menurut dia itu sah tapi ternyata tidak sah. Maka sekarang dia berangkat untuk disahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi. Masya Allah. Ustaz, minta nasihatnya Ustaz, ada apa namanya, sahabat kita Ustaz, pekan lalu suaminya meninggal, tapi karena dan meninggal dan memiliki dua anak udah dewasa ya Ustaz, tapi karena yaitu tadi kondisi suaminya padahal sehat, nggak ada sakit apa namanya, terus sudah sepekan tidak ketemu gitu ya Ustaz ya, karena dinas gitu ya Ustaz ya. Terus emang ada rencana sebelum meninggal itu si istri dan anak-anaknya akan mengunjungi suaminya, tapi karena sesuatu lain hal istrinya mengurungkan Ustaz. Jadi ada penyesalan yang suatu luar biasa Ustaz, minta nasihatnya. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dengan ketentuan, dengan kadar yang sudah ditentukan. Kau tidak perlu mengatakan andai kata, itu membuka pintu syaitan. Tapi memang takdirnya Allah kayak gitu. Allah mengatakan ma asabakum min musibatin fa bi idznillah. Musibah apa yang menimpa kalian maka itu dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah hatinya. Maka sekarang yang perlu kau tumbuhkan dalam hatimu, kau yakini bahwasanya ketentuan ini sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketentuan aku gak jadi ke tempat dia. Ketentuan suamiku mati akhirnya. Ketentuan-ketentuan lainnya itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Dan kita tidak bisa merubah apa-apa atas ketentuan sang pencipta. Maka lepaslah suami. Suami telah meninggalkan kesibukan dan kelelahan dunia. Artinya dengan dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan yang lainnya, mudah-mudahan suami berbahagia di sana. Lebih berbahagia daripada ketika kau bertemu dengan dia. Lebih berbahagia ketika dia bersamamu sekarang. Maka kita husnudzan, tinggal tugas seorang istri berdoa buat suaminya, kemudian ya beristighfar atas dosa-dosanya. Setelah itu dia kembali menjalani kehidupan ini dan penyesalan itu jangan sampai membuatmu akhirnya ya terkekang dengan penyesalan itu. Karena tidak ada yang perlu kau sesalkan. Kau tidak melakukan dosa. Kecuali kau melakukan dosa, kau istighfar sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.